Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memurnikan tauhid, memurnikan pengesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan segala noda-noda yang bisa mengotori, bahkan melenyapkan tauhid seseorang, yakni kesyirikan dan kekufuran. Tauhid sebagaimana yang telah kita ketahui bersama merupakan perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, dan makna ibadah itu sendiri adalah tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya'budun maknanya yuwahidun, supaya mereka mentauhidkanku. Mentauhidkan dengan segala bentuk ibadah. Baik itu ibadah qauliyah, ibadah lisan, zikir, membaca Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, berdoa, itu semuanya harus bersih dari yang namanya kesyirikan. Tidak boleh ada riya, tidak boleh ada sum'ah, dan harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah-ibadah barakakum jasmaniyah. Salat, jihad fisabilillah, barakakum, dan yang lain-lain termasuk puasa. Itu harus bersih dari syirik besar maupun syirik kecil. Barakakum. Demikian pula mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hati keyakinan. Yakni dengan cara kita meyakini apa saja yang wajib dan harus diyakini dalam Islam. Meyakini rukun iman yang 6 itu beserta rincian-rinciannya. Barakakum. Dan meyakini semua kandungan yang ada dalam Al-Qur'an sesuai dengan yang Allah inginkan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalkan ada orang dia sholat rajin berjamaah, barakallahu, baca Al-Qur'annya ya, dia lakukan nampaknya ikhlas, namun dia memiliki keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan. Dia meyakini bahwasanya ada di alam semesta ini penguasa selain Allah yang bersama Allah. Berarti dia adalah musyrik. Barakallahu. Kalau telah tegak hujjah kepada dia. Atau dia meyakini bahwasanya agama yang benar ini tidak hanya Islam. Agama sebelumnya Yahudi Nasrani juga benar. Maka keyakinan tersebut mengandung kesyirikan dan dia dianggap murtad. Walaupun dia sholat, walaupun dia melakukan rukun Islam yang ada. Oleh karena itu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala sisi. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Barakallahu. Insyaallah taala pada pertemuan kita sore hari ini adalah terkait dengan sebuah bab, yang mana bab tersebut mengupas tentang di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimallahu taala, bab minasyirki an-nadaru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan melakukan nazar untuk selain Allah. Wa qaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadri, surat Al-Insan ayat ke-7. Surat Al-Insan ayat ke-7. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Ini kalau untuk Allah Subhanahu wa taala wajib ditunaikan ketika itu mengandung ketaatan. Insyaallah nanti ada rinciannya tentang nadar. Wa qaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat ke-270. Surat Al-Baqarah ayat ke-270. Wa ma anfaqtum min nafaqah aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kalian infakkan dari infak-infak yang ada. Ya. Atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dalam syarah keterangan dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ringkasan ya dalam penjelasan kitab At-Tauhid, munasabatu hadzal babi li kitab At-Tauhid annal musannif rahimallahu taala bayyana fihi naw'an min anwa'is syirki al-munafi lit-tauhid wa huwa an-nadharu li ghairillah li yuhdhara wa yujtanab. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, yakni bab pada kajian kita sore hari ini adalah bab minasyirki an-nadharu li ghairillah, termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Kata beliau, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid adalah bahwasanya penulis, yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, pemilik kitab tauhid rahimahullahu taala, menjelaskan pada bab tersebut satu jenis di antara jenis-jenis kesyirikan yang ada yang meniadakan tauhid. Barakallahu. Di antara jenis kesyirikan adalah memalingkan ibadah yang harusnya untuk Allah kepada selain Allah. Sementara nazar, barakallahu fikum, bernilai ibadah, dianggap ibadah ketika untuk Allah, namun ternyata diberikan kepada selain Allah. Maka seperti ini mengandung kesyirikan. Yang meniadakan tauhid, wahwa an-nadzru li ghairillah, seperti ya dia bernazar untuk selain Allah, liyuhdara wa yujtanaba, maka wajib diwaspadai dan dijauhi. Barakallahu, wajib bagi kita untuk mewaspadai bentuk-bentuk nazar kepada selain Allah dan menjauhinya. Wajib. Misalkan ada orang bernazar, saya bernazar ya untuk menyembelih hewan A, misalkan entah itu ayam, barakallahu, atau itu sapi ya, kepada selain Allah, kepada penghuni laut, pada kuburan, barakallahu, maka seperti ini tidak boleh, mengandung kesyirikan. Lalu bagaimana kalau dia sudah seperti itu? Nanti ada rincian. Barakallahu. Adapun kalau dia bernazar adalah nazar yang mengandung ketaatan lillahi alayya an usalliya qiyamal lail kulla yaumin, misalkan saya bernazar untuk Allah akan melakukan salat malam setiap hari, maka kata Nabi kalau seperti ini fal yuti, maka hendaknya dia laksanakan. Karena ini bentuk ketaatan. Tapi kalau bentuk kesyirikan, kekufuran, atau di bawahnya bentuk kemaksiatan, maka tidak boleh dilaksanakan. Wajib dibatalkan. Dan insya Allah nanti ada rinciannya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, minasyirki an-nadharu li ghairillah. Maknanya termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah, yakni termasuk al-akbar, termasuk syirik besar bernazar untuk selain Allah. Barakallahu. Jadi yang dimaksud antara membedakan ya, nazar tersebut mengandung kesyirikan untuk Allah kepada selain Allah dengan nazar maksiat, itu ada bedanya. Perbedaannya ketika dia bernazar melakukan sebuah amalan, amalan tersebut adalah ibadah. Namun untuk selain Allah berarti ini syirik. Sholat, zakat, haji, puasa, berdoa, roja, mengharap, takut, ya, kemudian banyak yang lain dari macam-macam ibadah dia berikan untuk selain Allah. Dia bernazar, mengazam, berazam, ya, mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan itu untuk selain Allah, berarti itu mengandung kesyirikan. Tapi kalau nazarnya maksiat, itu bukan berupa ibadah-ibadah tadi. Misalkan saya bernazar, ya, mewajibkan diri saya untuk berdiri terus selama 24 jam tanpa duduk. Nah, ini kan berdiri itu bukan ibadah, bukan seperti sholat. Nah, itu, tapi maksiat dari sisi barakahikum maturat untuk dia sendiri. Maka tidak boleh ditunaikan. Saya bernazar kalau saya lulus tahun ini atau saya naik pangkat tahun ini, saya akan belikan teman-teman saya rokok cap durian. Kalau ada, ya, ini haram, karena rokok adalah haram, wajib dibatalkan. Jadi harus dibedakan mana yang syirik, mana yang maksiat. An-nadru li ghairillah li annahu ibadah. Termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Kenapa dianggap syirik besar? Li'annahu ibadah, karena termasuk ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun, dan memalingkan sebuah ibadah untuk selain Allah merupakan kesyirikan. Wa nadru masdaru nadara yanduru aujaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an ta'ziman lil manzuri lahu. Dan nazar adalah masdar, ya, sebuah lafaz yang diambil dari masdar fi'il madhi nazara. Makna nazar secara syariat adalah, ya, seseorang mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang sebenarnya hukumnya tidak wajib menurut syariat. Ya, barakallahu fikum. Dalam rangka mengagungkan kepada sesuatu yang dia beri nazar dengannya. Maka kalau nazarnya untuk Allah, berarti kita mengagungkan Allah berupa ketaatan wajib untuk dilaksanakan. Yufuna bin nazar. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam hadis, man nazara ayyuti Allah falyuti. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia lakukan. Taati Allah dengan nazar tersebut. Laksanakan nazar tersebut. Ta'dzim. Akan tetapi kalau takdimnya, pengagungannya kepada selain Allah karena memang diberikan untuk selain Allah, itulah kesyirikan. Ada orang bernazar, kalau dia lulus ujian, dia akan menyembelih hewan ini di samping kuburan ini. Dia akan berkorban dengan membuang hewan, misalkan kambing hidup-hidup, di kawah gunung ini untuk penghuni ini, untuk misalkan wali ini, untuk mbah ini, barakallahu. Maka seperti itu berkorban yang mengandung kesyirikan. Barakallahu. Dan yang namanya nazar itu hukum asalnya adalah sesuatu yang tidak wajib bagi dia, lalu dia wajibkan. Misalkan barakafikum, ya, dia mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak sampai wajib, ya. Akan tetapi karena dia bernazar, kalau saya lulus, saya akan mengundang, saya bernazar, apalagi berjanji akan mengundang tetangga-tetangga untuk makan-makan di rumah. Hukum asal mengundang tetangga-tetangga makan itu tidak wajib, boleh-boleh saja. Akan tetapi dengan nazar seperti itu, ya, barakallahu'alaikum, maka dilihat lulus apa. Kalau lulus ujian tes, bagaimana cara menjadi mafia sukses, ya, penjahat sukses, dia lulus, ya, mengandung maksiat. Akan tetapi kalau dia lulus kenaikan kelas tahfid, kelas 1, kelas 2, atau lulus dikarenakan dia hafal Al-Quran tahun itu, maka barakafikum, hendaknya dia penuhi nazar. Dilihat juga, ya, mengandung maksiat atau tidak. Wa asluhu fil lughah al-ijab, dan hukum asal dalam bahasa Arab, ya, nazar adalah al-ijab, mengharuskan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib bagi dia. Barakallahu. Kemudian di antara dalil barakallahu tentang nazar adalah surat Al-Insan ayat ke-7, yufuna bin nazari. Maknanya yutammimuna ma aujabu ala anfusihim minat ta'ati lillah. Mereka, para nabi dan para rasul, orang-orang soleh, ya, menyempurnakan apa yang mereka wajibkan untuk dirinya, jadi berupa nazar, yang berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka ketika seseorang bernazar untuk taat kepada Allah, barakafikum, maka harus disempurnakan, dilaksanakan. Barakafikum. Kemudian di antara dalil surat Al-Baqarah ayat ke-270. Wa ma anfaqtum min nafaqah aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Dan apa saja yang kalian infakkan, ya, ma di sini syartiyah, wa yajuzu an takuna mausulah. Ma syartiyah, ma syarat atau mak al-mausul. Apa saja yang kalian infakkan, yasmulukullah sadaqah makbulah wa ghairi makbulah. Baik sedekah yang diterima oleh Allah atau sedekah yang tidak diterima oleh Allah, apa saja yang diinfakkan dari sedekah-sedekah tersebut, Allah Maha tahu berapa jumlahnya, dari mana hasilnya, untuk siapa, digunakan untuk apa, Allah tahu. Yang dimaksud dengan sedekah makbulah, sedekah yang diterima, kata Syekh Shalal Fauzan, ada dua syarat. Bi antakuna bi ikhlasinillah. Syarat pertama, sedekah harus ikhlas untuk Allah. Yang namanya ikhlas untuk Allah berarti penyalurannya pun di jalan Allah, pada perkara yang baik, ya, baik itu sedekah-sedekah yang wajib, zakat mal bagi yang mampu, dan zakat fitri, atau sedekah-sedekah yang wajib juga dikarenakan nazar. Ya, barakallahu. Termasuk barakallahu infak atau sedekah ya untuk keluarga. Maka itu wajib sesuai kemampuannya. Itu semuanya harus lillahi taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, wa min kasbin thayyib, dari usaha yang halal. Kalau dia ikhlas untuk Allah tapi dari barang haram, maka tidak diterima. Ya, tidak diterima. Barakallahu. Walaupun dia ikhlas lillahi ta'ala, dia naik haji, umroh, ternyata dari hasil riba atau dari hasil gosok, mencuri, memakan hak orang lain, maka barakakum lam yuqbal, tidak diterima. Kenapa? Karena min ghairi kasbin thayyib, tidak berasal dari usaha yang halal. Barakakum. Yang seperti ini yang diterima Allah tahu, maksudnya yang memang bernilai ibadah Allah tahu. Ya. Wa ghairi maqbulah, demikian pula ya nafkah-nafkah, sedekah-sedekah yang tidak diterima dikarenakan tidak ikhlas. Walaupun itu dari jalan yang, dari kerjaan, dari pendapatan yang halal, tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima. Atau dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala akan tapi tidak dari usaha yang halal, maka tidak diterima. Harus terpenuhi dua syarat tersebut. Dan termasuk ikhlas untuk Allah maknanya adalah harus dari orang muslim, muslimah.